Mangrenggo rumning puri Ong Kuwerdine sirna arep ning swasana tentrem dataya kangesti wondene pitono iku luhur sirna kang memala mahanane jagat tentrem namun kita hangesti marang luhuring budaya dhumateng menika santiyan merwani tetingal wayang Purwa ingkang wiwit kinus boto dadi tuladha mbangun jiwa mila pantes lebat kagunan isi guna gunem kelawan gunawan ingkang sedaya ngemusu rasa tonton kang dadi tuntunan laras sing gending minangka peweling ngrumpaka kang minangka purwakaning carita hal inggih menika gumelaring praja ngastina nggah cahya liman benawi sebat ing kuru janggala mila hawasta nagari ngastina labet ing nguniyasaning sawargi Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti sinebat nggah daya liman benawi awit rumuhun tinas kedaton ing dwi panggo wondene kuru janggala dados kedaton ing bangsa kuru nagari Hastina dumadi saking nusa bebanjaran yen cinandra persasat prati sora rukmi harga kang hangakoso kita pun wana diri ginari sekarang kita tidak benawi mila projo gajah hoya pati sedepat waro sundari kang wardini bumi pinilih poro kadang hamung tani teken taberi tansa teken hangolah siti orang mau kalah ketekan ingin KSD lumbung pari tansa sinandi dajari harja usaha negari cekap ingin turah ingguri para mudha tumarunah manungka sedya purita marang Sang Wara Dwija hagelar ing kawiyatan temah dadya janmi ingkang sujana balusa dawuh swarang ditemek ing desa winangkon dadya sarana hangus sadani panandhang ruga urukuning parwaga dados teken sarasan minangka rigen tan wonten gendhak sikara bedrayan saya praya aruming asma kinarja pumuhung hanggayuh luhuring bangsa pantes negari ngastina wis ngancik sinebat jaman Suwarna Dwipa ning yawa ingkang minangka sosok ing negari Ngastina wonang hadir jiluk Prabu Duryudana karana wis ngrasuk makutha kaprajuritan. Iya Prabu Duryudana, siyut marang kepinggil dana marang paweweh. Inggih Sang Prabu Joko Pitana. Labet masih Joko sampun jumeneng nata. Inggih Prabu Jaya Pitana nenggih ora sing pamuju. Ya Sri Kurupati nenggih angarakoni bangsa Kuru. Ya Sang Gendari Suto Hawit Putra Dewi Gendari. Ya Sang Drastara Stara Siwi nggih ya Ganing Sang Drastarata. Inggih jejuluk Prabu Gandaraya yaiku Turasin Ratu Gandara. Ya Sang Tri Pamangsah nalika lair dampit riga. Inggih jejuluk Prabu Kurawendra nggih Hang Ratu Kadang Satus. Wahoto kaya mengkono ing mangke boten nyaring dinten pasewakan. Mila Sang Prabu boten miyos ini ing sitinggil hamung miyos mirunggan ing pandhapi agung. Wis ketingalan jajalenggah nenggih panitia ing Talakanda Sang Resi Wara Bisma ya Sang Dewa Brata ya Sang Gangga Tanaya. Datang kantoni keng paman nenggih Haratipati Singkuni ya Harya Sumantri Gantalpati ya Radyan Swila Putra. Sumambung wungtat nenggih piswani Radyan Kartamarma saking Sekar Cindi. Bekambaran melabar kang sami sumiwon dari Jawi ingkang kapandikan Radyan Dursasana. Ketingal sami suka suka hamangun suka katitik sami nyayusaken unjukan kang arupi waragang tuak badhek lan sak kanunggalane. Ing bajur ngayung tengah turun tekan dua jokang hangin danu jiron terpindo jalado kerapu maruto. Sampun dangu dan kasang Prabu Yoswatu dari paring pangan juga kau mengkono. Sabdani sang reksi bismo mecah marang sepiling kang swasono. yang sarwa manik sakara suci umyan panuwati lanoto duryudo rem-rem surem sorot ingkang yuang arpo kaeksi sahing diri titah Idem jroning pananggilan semune kawuryan wigatining karsa Parnoto Duryudana Prabu Kang miyos tinangkil Bedolan Saban-saban akan di Prabowo kekas ketore sumewo tanono kang nyapo yo Sidang sekaring bawono langgeng kula nuwun nggih wayah Prabu Duryudana mawantu-wantupun kaki minta pangapura dene aku wani matur sepaduka ing tanpa timbalan ora jeneng pun kaki nerak marang watak ing tata krama usawetara suwe olehipun kaki sang ngarsa Prabu nanging teka durung ana kedaring pangandika saka putu Prabu Duryudana Kaporo takbir sami wanguni wayah Prabu lagi ketaman susah menggalih perkara apa to nggih. Putu Prabu. Ento wayah Prabu ra ingga paring dawuh. Mengko bisa nahanani goreh rongeh kang padha sebo iki nggih wayah Prabu Kurwati. Hanjrah ingkang puspita warung. Asliring sami rono mre Ong Ooh. kula nuwun Kangjeng Hyang Arjiwara Bisma kepriye inggih wayah Prabu Kurupati mawantu-wantu kula nyuwun gui samudra pangaksami dene sampun dangu kula dereng matur dumateng Hyang Permaning Ketal Kondo yaya butuh rata diopo kapor bungah tiasin pun kaki hawit wayah kuwi separang-paring dawuh daya-daya pun kaki nyununingo mungguh apa to kang paduka penggalih wayah Prabu nggih Kanjeng Hyang mila kula nandang sisah ingkang kula manah namung jawi pekasing para Pandhawa Hyang pendhawa ning apa to Putu Prabu kula raos Pandhawa sampun boten sumedh dhateng rahing tata krami Kanjeng Hyang lho mengko dhisik Putu Prabu kok ngendika yen Pandhawa weruh nyang tata krama kuwi buktine apa wayah Prabu wektal miko Pandhawa ngadani mbangun negari Ngamarta pancen kapara nyata Putu wektu iki Pandhawa ngadani mbangun kraton Ngamarta lan bab kuwi pun kaki uga wis dicaosi pirsa dening putuku Pandhawa malah kene yang uga katuran rawuh kang wigati kasuwun paring pangestu oleh Pandhawa mbangun mau wayah Prabu lak banjur ana sambung rapete apa babagan susahing Putu Prabu tumrap para Pandhawa kang bakal mbangun mau wayah Prabu yang penemban perkawis piyambakipun mbangun monggo kula boten badhe elek-elek namung tak caanipun Pandhawa ingkang kula raos ketengah sanget ngremehaken dhumateng kula yang kok Pandhawa didakwa ngremehke kuwi patrapi kepiye to wayah Prabu sampun cetha ing atasipun Ngamarta menika celak kaliyan negari Ngastina kenging menapa Pandhawa boten nyuntilah dhumateng kula ing rumiyin Kanjeng Hyang oh bab kuwi to nggih yen panten kuwi dadi sebab saing atimu mengko aku tak kandha marang Pandhawa supaya luwih dhisik matur marang putuku Duryudana ndak kira Pandhawa ora bakal kabotan kok nggir mongko janjane waton oleh mbangun mau ora nglonjok bumi Ngastina ora ya ora apa-apa to nggir ora apa-apa to lan tak suwun wayah Prabu aja ana gegambaran kok ora becik tumrap marang Pandhawa mengko mundak kleru nggir mundak kleru sebab apa sak ngertiku Pandhawa kae ora mati ngremeh sapa wae kok nggir lan maneh upamane Pandhawa lembangun mau ngaturi marang rawuhmu mbok menawa Pandhawa dadi niat nyuwun pangestu marang kadang tuwa lekas mengkono mau kepingin nuladani marang sapa wae ingkang surasane nadyan uripe wis sarwa maju ning aja lali marang tata krama lan sopan santun nadyan uripe wis kepenak ya aja terus lali karo mula bukane ngerti Duryudana yen putuku Kurupati bisa menolak kaya lekasing Pandhawa kuwi mau wah kuwi becik lan luhur banget lho ngger luhur banget wayah Prabu menapa Pandhawa sampun tirah bandhanipun ing ngatasi para kawula uripe sing agak-agak kok kumewat mbangun kraton Putu Prabu Priyun sejati ini Pandhawa ora pamer marang kadonyan Pandhawa ora pamer marang kadonyan kok nggih lan maneh Pandhawa mbangun mau didasari marang kebutuhan ning para kawula Ngamarta kuwi dhewe moka to nggih Pandhawa mbangun kok ora nganggo mikir kebutuhan ning para kawulane Pandhawa darbe idame-daman uriping bangsa Ngamarta wae aja nganti kalah karo bangsa liya. Mula ora ketang bisane lagi karo mbrangkang pambangunan Ngamarta lumadi, lumadi. Luwih becik karo mbrangkang tinimbang ora mlaku babar pisan wae ya Prabu. Kuwi nggir. Mungguh apa to sababe dene adi Pandhawa mempeng oleh mbangun praja Ngamarta wae ya Prabu. Kula nuwun sewu. Parang kula badhe nderek matur sinuwun. Iya, paman tak keparang iki. Ih, matur sembah nuwun. Ngaten nggih nggir. Hambok bilih raos kula inggih sami kalen paduka raosaken kok nggir. priye nalari. Kula inggih mboten badhe ngalang-alangi anggenipun Pandhawa mbangun negari Ngamarta. Namung caranipun ngatur rawuh paduka anggir nak Prabu ingkang kula mboten rujuk, kula sangat mboten cocok. Sabab menapa? Ketingal sangat anggenipun Pandhawa ngepal mestaka ngilami dadanipun anak Prabu Kurumati. Lho menika anggen. Mengko dhisik. Sengguni kula penemban. Dasar ngopo kok kowe matur mengkono ya? Sengguni. Sampun cetha, sampun tetila penemban. Ing atasipun ngaturi kadang sepuh tur ratugeng binetara. Lah kok namung serat ulem ingkang dipugi cobi ta. Dados sampun wanteh. Bilih derajatipun anak Prabu Kurupati menika dening Pandhawa dipun sameaken kalih serat ulem kala wau sang penemban. Sengguni wonten dawuh oleh mung luputake Pandhawa aja mung dapur golek-golek kula mboten pedes-pedes wonten buktinipun saha kula ngertos piyambak ingkang datang namung ulemipun penemban tak kandhani ya su cuman adat lan tata cara sina kene wong duwe gawe ngaturi tamu nganggo layang ulem kuwi wis lumrah, wis lumrah. Ya layang sedari mau dadi ganti piswani kang hamanku ganti. Layang sabeng tamu padha nyung dipundhut diswani dhewe njur sok kapan rampung e sengkuni, sok kapan rampungi. Menawi kula ingin mboten ngaten. Perkawis tamu sanes mawis dan monggo mawis serat monggo nambung layan Prabu Kurupati ya ampun disameke kali sanesipun to. Sabab menapa Pandhawa ketah emut piyambakipun pikantuk kamu keten menika saking sinten? Inggih peparing saking anak Prabu Duryudana buktinipun. Upami kala semanten Pandhawa mboten dipun paring bumi Wanamarta, muka kok piyambakipun pikantuk kamu keten kados sak menika menika penemban. Sengguni kula. Kowe tak elingke ya. Kowe tak elingke. Kowe aja pisan-pisan ngrembug jaman Pandhawa babat alas mundak kowe awadimu lho ni. Ndak kowe awadimu. Apa tak kira Bisma mripate wuto? Apa mok kira talingan kutuli ya? Yen perasaanmu kuwi urip kudune kowe isin nyumurupi Pandhawa kasembadan babat alas lan yasa kraton kuwi sengguni. Apa tak kira Bisma ora ngerti marang niatmu sing jahat kuwi ya? Karo maneh sengguni sing ora nitik ki jan iki Pandhawa apa kowe ae ki mungsuh bebuyutaning Kurawa Sang Prabu cekake Kurawa ki mangan mangsa enak turu mangsa jenak yen sing jeneng Pandhawa ki isih urip mula kang mangkono awit asmaning anak Prabu Duryudana pengajake Prabu Kirimura ndak tampa ya durung tak tulak ya ora lho. Lajeng kersanipun Raden Patih sing kuwi kados pundi? Ngene Prabu Kirmira. Sing jeneng sekuton kuwi kudu setraju satimbang ing samubarange. Mongko Prabu Kirmira ngerti dhewe mungguh kang dadi kasektening para Kurawa. Kurawa cacahe 100 kawimbuh para singa singaning prajurit padha nglumpuk ana kene turacak Sekti Mandraguna. Mula aja nganti ana pandhak yen Prabu Kirmira mung ngarep ngayom ning sangisoring kekuataning para Kurawa. Luwih dhisik kudu tak buktekake mungguh sepira kang dadi kasektenmu lan kekuataning para prajurit Eka Cakra Kirmira. Ngaten. Iya. Lajeng kados pundi caranipun buktekaken kasekten kula Raden? Menapa kula kedah perang tanding mengsah kalian Kurawa rumiyin? Lho, ora ngono. Ora kok perang karo Kurawa ki ora Sang Prabu. Uruhanana, iya dos pundi? Waktu iki Pandhawa lagi ngadani mbangun kraton Ngamarta. Mulai yen kowe cilik bisa nggagalake gedene bisa mateni Pandhawa wis aja samar. Apa karepe Prabu Kirmira bakal dituruti dening Sang Duryudana sak kurawane pisan eh Prabu Kala Kirmira. Mekaten. Iya. mereh mangsut nari mengkalbu budine kang den bawani wenganing tiasuka hilo ong batane kapal wasami sabian tunut sakarso narkoso kang binarati latala inggih Raden Adi bilem katen bincang dateng kosi penopo tumuli kula wujud pamundhut kanthi Raden Pati Singgoni ing menika sinuwun Prabu Kurmati Raden Pati kula nyuwun pamit nganti wadya kula saking Eka Cakra wigatos sembumi anggus dekati ngamarta. Iya, Sang Prabu yang nyara jemugo antuk gawe lagumu. Iya, Sang Prabu kirimiro tak dongakin buku lebih karya lan sak budamu geti tapa aku yang kasih muslim marah siro Sang Prabu kalau kirimiro nyewat langan ningkalan nyewan negara panda muncar tinon rekepunan surum sorote tanpa dan ini dadi niki Kurupati Sengkuni wanguni sida nyaruwu Semarang niating pendo kepara wis kutang karena Ratu Buta iki. Duryudana aja kurang pangapura ya nggih. Aku ajenak linggih ning kene. Aku njaluk pamit. Ya mung eling Kurupati nandur bakal ngunduh Duryudana. Sengguni wonten dawuh sinuwun lega tiyasing sundin paman tanggap marang kersane ingsun inggih nggih menika sang dados kewajiban kula kok nggih manging kados pundi wangune yang Bisma Rarana penggali paman alah mboten napa-napa nggih mboten napa-napa kenging yang Bisma menika sampun kula titeni wong sawangsul kok nggih uger paduka ngerembak pendawa kengeyang mesti ngerawartakan pendawa namung sinuwun boten perlu kuantos awit kegiatan ngasih boten mapan dateng kengeyang Bisma kok nggir paman patihiyu keporeng paman nyuwun pamit badin derek sabian sumateng Prabu Kirmiro sinuwun iya paman nyangun iraharjo lanjirin sun keparang aki nganti poro kuro sak cukupi paman nuri matur sembah nuwun dene kanggo karta marmo iki wonten kados Kanjeng Sinuhun mongso bodho anggon mumbuti daya mulih aja kon siluntur kuncaning Prabu Duryudana nek pun yo nggih Sang Nata Pundur Hangedaton tindaknya lengkah-lengkah Resima Lumpuh kaya porombang jadi petang cahe gotulak angin wes duwe dewe kok isih pengen lakuwi wong serakah Iki mau gending apa, Mak? Asmarandana. Sing sinden sapa? Ibu Dewi Marheningsih, Nduk. Kok mbatak nganggo mandek? Aku arep nyuwun tanduk kok, nggih. Nek mung pisan wae urung krasa kok, Nduk. Minimal dua kali. Sing pindho iki dijenggrengke ya, Nduk, nggo tamba sumuk. Iya. Ngesake swarane sapa? Pesinden saka Jerman kuwi nggih. Sapa to, Mak? Mbak Harjutri. Apa isih iso bahasa Jawa? Sing nang kono iki pirang dina seminggu kok selawi bahasane iki apa arep disiki apa? Monggo Mbak Harjutri dipun aturaken padha ngangga kalih. Kanca-kanca ketok le padha sregep mah tenang kok, Nduk. Sing ora seneng kepiye to, anggere wong bengi iki pancen mulya tenan. Mulyane nganggo dasar apa? Sing ora mulya kepiye to, anggere? Tarupe jembar bawira, panggunge bakoh, lampune teng klencar. Konsumsi banyu mili coba to. Apa ora mulya awake dhewe bengi iki, Nduk? Ya mung emane kok letih kok adoh men ya nggih. Letih adoh piye? Aku iki kelingan sowan nang angkasa pura dua iki taun 2003. Iya. Iki 2008 lah kok adoh men letih ya, Nduk. Saja macem-macem. Kabeh nonton kondisi karo situasi. Iya. Monggo panjenenganken, Bu. Cahayu. Aneng apa, Mak? Iki awake dhewe wis mendarat ning Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ya, nggih. Wong ora numpak pesawat kok mendarat to, Yung. Sing tak karepake mendarat kuwi awake dhewe sak kanca wis kelakon sono ning Bandara Soekarno-Hatta kene. Oh, ngono to, Yung. Iya. Iki dalam rangka apa to, Mak? Kena tak arani nyewu ngiras ngijing bakdo ngiras rasulan. ingkang sepisan mengeti ambal warsa dumadining kamardikan negara kita wis ndungkap swidak telu taun. Ingkang ping pindho mengeti marang kelahiraning Angkasa Pura kang wis yuswa 24 taun, Nduk. Mengkono. Angkasa Pura 2 ya, Yung. Iya. Mulai iki awake dhewe nderek mangayu bagya lan nyengkuyung nggone Angkasa Pura 2 Cengkareng ulang tahun lan wis bertekad yaiku all out membangun fasilitas umum ing bandara kene, Nduk. Iya. Meningkatkan kapasitas terminal lan pelayanan publik ya, Mak. Bener nggih, heeh. Bandara Soekarno-Hatta iki mujudake bandara internasional lan domestik. Secara umum fasilitas dan pelayanan publik cukup baik, Nduk. Upamane kayata halaman parkir luas dan nyaman. Semoga petugas bandara cukup ramah dan bertanggung jawab, nggih. Ngono ya, Yung. Lah banjur bab keamanane piye, Yung? Keamanan terjamin, Nduk, terjamin. Tempat check-in ya wis ditambah, ruang tunggu ya jembar. Fasilitas liyane kaya toilet, restoran ora nguci wani, Nduk. Wah, iya ya, Mak. Pancen kudu ngono ya, Yung. Mergo Bandara Soekarno-Hatta mono dadi parang jujukan para piyayi kang kepingin berkunjung yang Indonesia lewat Jakarta ya, Yung. Tenang kok, Nduk. Iki wis dadi komitmen pihak pengelola Angkasa Pura 2 Cengkareng kene. Peningkatan ora mung nggon sarana lan prasarana wae, Nduk, nanging uga pelayanan yang memadai kok, nggih. Terutama petugas bandara harus ramah ya, Mak. Iya, bener kuwi nggih. Kanggo petugas bandara ramah kuwi hukume wajib kok, Nduk. Setiap petugas bandara wajib menampilkan sifat dan perilaku yang antara lain akrab, hormat, sopan dalam berkomunikasi, murah senyum, suka menyapa dan seneng membantu kanthi ikhlas. Iya bener yang heeh. Yen para petugas bandara bisa kaya sing diaturake biyung mau, kuwi wis mujudake si petugas mau memberikan suatu kesan yang baik dan menyenangkan sehingga akan selalu dikenang oleh bandara biyung. Para nyoton, Nduk, heeh. Dasare pengelola bandara terus mengupayakan yaiku situasi kondusi keadaan yang memberikan suasana tenang, rasa tentrem, bebas dari rasa takut, bebas dari rasa kuatir mengenai keselamatan bagi pengunjung utawa wisatawan asing maupun domestik, Nduk. Iya yang iya. Aku nderek seneng mergo aku ya klebu pengguna sing sering menggunakan fasilitas pelayanan bandara kok, Mak. Mula yen pihak Angkasa Pura 2 senantiasa mengusahakan suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib, teratur dan disiplin tinggi, pancen kuwi sing diarep-arep publik kok, Yung, Yung. Aja samar, Nduk, aja samar. Angkasa Pura 2 punya komitmen menegakkan disiplin bagi pegawai dan semua karyawannya kok, nggih. Yen karyawan lan petugas bandara wis memberi contoh disiplin yang baik, maka sikap dan pelayanan yang baik itu akan mengkafir ke pengunjung kok, nggih. Pengunjung mesti pekewuh ya, Mak. Iya, iya. Yang petugas apa karyawane ora nyontoni buang sampah di sembarang tempat, pengunjung akhirnya ya mesti pekewuh arep buang sampah saenggon-enggon kok, Nduk. Iya. Petugas ya nyontoni kebersihan ya, Mak. Ya jelas, Nduk, jelas. Petugas wajib menciptakan kondisi atau keadaan yang menampilkan sifat bersih dan sehat. Dene keadaan bersih mau tercemin pada pakaian yang bersih dan rapi, Nduk. Juga termasuk lingkungan bandara yang bersih pula, Yung. Iya, Yung, iya. Alat perlengkapan pelayanan selalu terawat baik, siap pakai dan bebas dari kuman, ya, Tom. Bener, Nger. nyatane biyung nguningan dhewe aku nonton dhewe ngger ing lingkungan bandara selalu diupayakan tetap rapi sejuk dan dilengkapi pertamanan maupun penghijauan kok ngger. Iya yang heeh. Termasuk penggunaan tata warna yang serasi dan selaras dengan lingkungan baik interior maupun eksterior yang menunjukkan sifat serta kepribadian nasional. Yang kesemuanya tadi patut dibanggakan sebagai bandara internasional, Mak. Keporonya tongger. Lalu lintas udara sekarang ini makin berperan dalam kehidupan manusia kok ngger. Mergo saiki akeh piye sing kepengin serba cepat utawa cara panganane ya serba instan, serba cepat saji kok nduk. Ngono ya yo. Wisatawan mancanegara hampir semuanya menggunakan lalu lintas udara untuk mengunjungi Indonesia iki. Peran bandara menjadi sangat penting dan pelayanan di bandara juga menjadi sangat penting pula. Ora bakal kok nduk wong Arab Saudi rene numpak unta iso ora bakal. Iya yang heeh. Alhamdulillah ya Mak, keberadaan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menjadi sangat vital untuk membantu kelancaran lalu lintas udara internasional maupun domestik. Iya nggih, heeh. Mulai yang baik wajib terus dipertahankan agar semakin lebih baik. Pelayanan bandara aja nganti muciwani. Kepuasan pengunjung hendaknya menjadi prioritas utama. Nadyan to kepuasan mau wujudnya relatif. Ning secara umum aja nganti ana pengunjung sing mengeluh. Mergo disebabake fasilitas lan pelayanan sing kurang memadai mau ya nduk. Ngono ya ya. Rak ngingaten to Mas Haji Sakirun. Cocok. Amin. Nah, Angkasa Pura pun mboten sah dikuatirke bujange. Mekaten nggih, pelayanan dan segalanya sing dikuatirke pesawate nek kula. Malah pesawate, Pak pesawat saiki malah sok ra entuk popo belas. Banyue ora enak lho pesawat iki. Ngaten nggih, nek ngundakne tiket iki saenake udele tapi nek nyugui kok ora tau belas ning pun. Nek ya ora kabeh lho, Mas. Nggih, wong kula nate misalnya Nekoko Surabaya, Jakarta, Jakarta, Palembang. Pesawatnya jenenge A. Nah, pesawatnya jenenge A, pesawatnya numpak situ. Surabaya, Jakarta ya gak diwehi popo, Jakarta, Palembang gak diwehi popo. Lah mongko tiket nek mundak niku per menit, iki jane karepe piye no lho. Arep tuku pesawat ki larang. Ora tuku numpak kok malah garing ning gorokan. Biyen nggih kula piyambak nggih ngaten kok Mas Kiro nek kenjenan le tuku tiket yang Jakarta iki duwite lah kok kurang tibake iki ora ajek nggih. Mboten ajek. Wingi nggih badhe bidal mriki niki. Nggih. Tuku tanggal pinten ngoten? 550. Lah kok sesuke tuku 350. Lho kok malah mudun? Lah kok jebul diundur? Jam 10 ganti jam 12 lho ngono kuwi lho karepe piye. Lah sing bajut 550 mesti 200 ora dibalekne. Kowe ngerti sebabe kowe numpak pesawat kok ora disuguhi ngerti? Nyapa? Mergo kuwi pramugarine wis titen karo kowe. Iki Kirun sing numpak Kirun ora usah disuguhi mergo kowe lak duwe kencing manis. Dadi wedi jajal melu aku sok mbek numpak pesawat kuwi. Nek ngampek kowe disuguhi tak tuku ndasmu kowe. Wong nang kono ya ora diwehi apa kok. Dados ngoten niku, dados mundhake tiket niku tanpa dinyono. Saestune nembe badhe budal mriki. Kula tuku 550 niku dek wingi ngoten. Sesuke ganti 350 kula urus. Lho, kok malah murah saiki? Ya Pak, pesawatnya anu karena penerbangan yang jam 10 diganti jam 12. Lah sing 200 endi? Enggak bisa. Lho iki piye karepe? Ngundur saenake. Lah kowe malah dikek ditambahi jam kok